Baik, satu buah lagu sayang spesial untuk sedulur dari Putra Leo Ratna Antika New Bintang Yenila. Selamat siang. Lagu ini spesial untuk yang punya sayang-sayang semuanya ya. Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku. Mestai cokong lelaki jeneng ngesok hatiku saat tenang nirangnya pusi isi keras disirami. Duk aku jeni hati dan yang kau orang nanti kau serta wanti-wanti. Aku mau buat Bintang Jenny lah.